warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh atau ditalkhis oleh Syekh Dr. Soleh Fauzan hafizallahu taala warah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab yang berikutnya dari kitab ini. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, babu tasammi biqadil qudati wa nahwihi, bab bernama dengan qadil qudat atau yang semisal dengannya. Naam, yakni apa hukumnya bersama dengan bernama dengan qadil qudat, naam, atau yang semisal dengan nama tersebut. Naam, nanti kita akan sampai pada penjelasan atau makna yang diinginkan dari makna qadil qudat atau yang semisal dengannya. Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu taala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam sahih yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhna'a ismin 'indallahi rajulun tasamma malik al-amlak la malika illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akhna ismin indallah, nama yang paling buruk, yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang yang bernama dengan Malikal Amlak. Nah, Malikal Amlak, rajanya para raja. Nah, la malika illallah, tidak ada raja atau malik kecuali Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan, berkata Sufyan yakni Sufyan ibnu Uyainah. Naam. Kata beliau, mislu shahan shah, masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nama yang paling buruk di sisi Allah, beliau katakan apa? Seseorang yang bernama dengan Malik al-Amlak, yang semisal dengan nama ini, kata Sufyan ibn Uyainah, ialah Shahan Shah, Naam, syahansyah ini merupakan lugatul ajam, bahasa non Arab. Yaitu huwa ibaratun indal ajam an malikil amlak. Yani maknanya sama seperti malikul amlak, rajanya para raja. Bedanya hanya syahansyah ini menggunakan bahasa non Arab atau bahasa ajam. Ya, Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala beliau menyebutkan maksud dari nama yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah syahansyah, karena dia memiliki makna serupa dengan malikul amlak. Naam. Wa hadha tamthil la hasra. Dan permisalan yang disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah ini merupakan permisalan yang bukan pembatasan. Ya, yakni makna yang serupa dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masuk ya dalam ucapan beliau tersebut. Naam. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ghiyadhu rajulin 'ala Allah yaumil qiyamah wa akhbathuhu, bahwa seseorang yang bernama dengan malikul amlak atau yang serupa dengannya merupakan seseorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, dan merupakan sejelek-jelek manusia tatkala itu. Nah, qauluhu akhna yani Allah. Talib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala berkaitan dengan bab hukum bernama dengan qadil qudat atau yang semisal dengannya. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW larangan dari apa? Bernama dengan malikal amlak. Menunjukkan bahwasanya masuk dari larangan malikal amlak qadil qudat atau syahansyah, dan juga yang semisal. Ini masuk dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, merupakan seburuk-buruk nama dan orang yang menggunakan nama tersebut. Nah, karena itu apa? Hanya dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala beliau menyebutkan makna dari hadis ini. Kata beliau, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna awdu'an nasi indallahi azza wa jal man tasamma bismin yahmilu ma'na al-azamah wal-kibriya allati la taliqu illa billah. Kata beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa manusia yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, ialah seseorang yang bernama dengan nama yang mengandung unsur pengagungan, yang mana nama tersebut la taliku illa billah, sepantasnya untuk diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena apa? Mengandung unsur pengagungan. Tayib. Kamalikil muluk, seperti nama Malikil muluk. Ya, Nabi menyebutkan dengan contoh Malikul amlak. Di sini beliau menyebutkan Asy'ari Dr. Shalih Fauzan seperti apa? Malikul muluk. Maknanya serupa. Ya, Malikul amlak, Malikul muluk, ini apa? Maknanya serupa. Baik. Li'anna hadha fihi mudahatun lillah. Karena pada nama tersebut ini apa? Menyerupai nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba menggunakannya, maka itu tidak terpuji, tercela malahan. Bahkan katakan Nabi siapa? Sebagai akhbasu wa awda'u. Manusia yang rendah di sisi Allah ketika dia menggunakan nama-nama yang mengandung unsur pengagungan, yang itu tidak sepantasnya diberikan kepada makhluk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata, seperti Malikul Amlak. Ya, rajanya para raja. Di dalamnya terdapat apa? Pengagungan. Maka ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang dia bernama dengan nama tersebut, maka apa? Dia menjadi makhluk yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia menggunakan nama yang sepantasnya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa sahibuhu yudda'i li nafsihi au yudda'a lahu annahu niddunillah. Dan orang yang menggunakan nama tersebut, ya, nama seperti Malikul Amlak atau yang serupa maknanya, kata beliau, maka orang tersebut dia sama saja seperti tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menggunakan sesuatu yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba menggunakannya, maka seakan-akan dia menjadikan dirinya itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Falidzalika sara al-mutasammi bihadzal ismi min abghadin nasi ila Allah wa akhbathihim indahu. Maka dari sinilah ketika seseorang menggunakan nama tersebut, bernama dengan nama-nama yang itu merupakan sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia-manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa dalam bernama, menggunakan nama ini tidak sembarangan. Ya, harus diperhatikan ada adab-adabnya dalam menggunakan atau bernama dengan nama tertentu. Ada yang diperbolehkan, ada yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari beliau Asy'ari Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun munasabah keterkaitan antara hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau menyebutkan tentang bab at-tasami bil qadil qudat wa nahwi. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi tentang buruknya orang-orang yang menggunakan nama yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung unsur pengagungan yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan hadis ini? Bab dengan hadis ini. sebutkan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, annahu yadullu ala tahrimi at-tasammi bi qadil qudat wa nahwihi qiyasan ala tahrimi at-tasammi bi malik al-muluk al-waridi dhammuhu wa tahdhiru minhu. Maka dari hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya seseorang bernama dengan qadil qudat wa nahwihi atau yang semisal dengan nama tersebut, ya, rajanya, para raja, penguasa dari penguasa, para penguasa yang mulia dari para orang-orang yang mulia. Nah, nama-nama yang mengandung unsur keagungan yang tidak sepantasnya diberikan kepada makhluk, ya, maka haram hukumnya menggunakan nama tersebut atau yang semisal dengannya, qiyasan ala tahrimi tasami bi malikil muluk, dikatakan atau yang semisal dengannya, ini dikiaskan sebagaimana ucapan Nabi SAW tersebut, yakni tidak khusus hanya pada apa, lafaz qadil qudrat atau malikul amlat, tidak, bukan hanya nama tersebut saja yang diharamkan digunakan oleh makhluk, namun nama-nama yang serupa dengan itu seperti disebutkan oleh Sufyan Ibn Uyainah, Shahanshah, ini menggunakan bahasa ajam non Arab tapi memiliki makna yang serupa, maknanya sama dengan malikul amlat, maka ini pun termasuk nama-nama yang diharamkan digunakan oleh makhluk. Naam. Sebagaimana datang dalam hadis celaan tentang dan juga tahdziran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan menggunakan nama tersebut. Baik. Ini munasabah keterkaitan antara hadis dengan bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, menunjukkan bahwa haramnya bagi seorang hamba menggunakan nama yang mengandung unsur pengagungan seperti apa, malikul amlak atau yang semisal dengannya, karena itu merupakan nama yang hanya khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama ialah tahrimu tasami biqabil qudati wa nahwihi. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya seseorang bernama dengan nama qadil qudat atau yang semisal dengannya. Ya, haramnya seorang hamba bernama dengan qadil qudat atau yang semisal dengannya, ya, malikul amlak atau syahansyah atau hakimnya para hakim, ya, raja para raja dan semisal dengan itu. Ini hukumnya apa? Haram. Naam. Karena hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Menunjukkan tentang celaan bagi orang yang menggunakannya. Menunjukkan apa? Tidak baik, ya, ini haram hukumnya. Nah. Kemudian faedah yang kedua, wujub ihtirami asma'illahi ta'ala. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban bagi seorang hamba untuk menghargai, menghormati, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka nama-nama yang Allah bernama dengannya atau yang mengandung unsur pengagungan yang itu hanya khusus bagi Allah, ketika seorang hamba bernama dengan nama tersebut menunjukkan apa? Dia tidak menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia menggunakan sesuatu yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan hak makhluk. ketika digunakan oleh hamba apa? Menunjukkan hamba tersebut tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Maka ketika seseorang dia menjaga dirinya untuk tidak menggunakan nama-nama tersebut, maka dia sama saja dengan apa? Menghargai dan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita ambil dalam hadis ini, al-hathu 'ala tawadhu' wa ikhtiyar al-asma'il al-munasabati lil makhluq wal alqabi al-mutabiqati lahu. Bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita untuk seseorang itu tawadhu, ya, dan memilih nama-nama yang sesuai untuk makhluk. Naam. Begitu pula laqab, julukan-julukan yang sesuai baginya. Naam. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan suatu nama yang nama itu memiliki makna yang berlebihan, yang tidak kurang pas dipakai untuk seseorang. Maka kita gunakan nama-nama yang sebagaimana nama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang bernama dengannya para salafus saleh. Baik. Begitu pula dalam menggunakan laqab, julukan-julukan yang maknanya itu tidak berlebihan. Ya, yang maknanya tidak apa? Berlebihan. Nah, insyaallah taala kita akan sampai pada pembahasan berkaitan dengan laqab atau kunyah. Baik. Ini tiga faedah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an pada bab hukum atau hukum bernama dengan qadil qudrat atau dengan semisalnya. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya yang masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya ini. Naam. Qala al-muallif rahimallahu taala bab ihtirami asma'illahi taala wa taghyir al-ismi li ajli dhalik. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimallahu taala bab mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama li ajli dhalik, dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah. Ya, beliau sebutkan bab mengagungkan nama Allah dan juga merubah nama dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bab ini masih ada kaitannya dengan bab yang kita bahas tadi. Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu taala an Abi Syuraih radhiyallahu anhu. Abu Syuraih namanya adalah Hani bin Yazid al-Kindi. Ya. Abu Syuraih ini kunianya. Namanya siapa? Hani bin Yazid al-Kindi, seorang sahabat yang mulia. Naam. Radiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Annahu kana yukna Abul Hakam. Bahwasanya Abu Syuraih ini dahulunya dia berkunyah dengan Abul Hakam. Ya. Menunjukkan apa? Abu Syuraih atau Hani bin Yazid ini sebelumnya belum dikenal dengan Abu Syuraih. Dikenal dengan apa? Abul Hakam. Naam. Annahu kana yukna Abul Hakam. Bahwasanya Abu Syuraih ini dahulunya dia berkunyah dengan Abul Hakam, kunya itu adalah nama yang menggunakan awalan ummun atau abun, itu kunya. Naam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Syuraih. Naam, tatkala apa? Dia menggunakan nama Abul Hakam, berkunya dengan Abu Hakam sebelum menggunakan Abu Syuraih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Innallaha huwal hakam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam. Naam. Al-Hakam ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Hakam ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh mereka para ulama, makna dari Al-Hakam ialah Al-Hakimul ladzi idza hakama la yuraddu hukmuhu, yaitu seseorang yang dia memutuskan yang tidak bisa ditolak keputusannya, itu apa? Al-Hakam. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Syuraih tatkala dia menggunakan kunya Abul Hakam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallahu wal hakam." Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam. Naam. Wa ilaihil hukmu, dan kepadanya kembali al-hukmu, segala keputusan. Baik. Faqala, maka Abu Syuraihani bin Yazid ini dia menyebutkan tentang kunya Abu Hakam ada pada dirinya tersebut. Sebab kenapa dia berkunya dengan nama tersebut, dengan kunya tersebut? Kata dia, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum. Faradiya kila fariqaini." Kata Abu Syuraihani bin Yazid, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kaumku wahai Nabi, ketika mereka itu berselisih khilaf dalam suatu permasalahan, mereka mendatangiku. Ya. Fahakamtu bainahum, sehingga pun aku memutuskan urusan yang mereka perselisihkan tersebut. Menunjukkan apa? Hani bin Yazid ini atau Abu Syuraih ketika ya dia ini di tengah-tengah kaumnya sebagai apa? Orang yang didengarkan ucapannya, ya, sebagai rujukan pada kaumnya. Dia sebutkan kenapa dia bisa mendapatkan kunya Abul Hakam tadi. Yani kaumnya ketika ada khilaf di antara mereka, perselisihan, datang kepada dia untuk apa? Memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Maka dia pun putuskan perselisihan tersebut. Faradiya kilal fariqaini, maka kata dia, kedua atau dua kubu yang berselisih dari kaumnya tadi, ketika dia memutuskan urusan mereka, maka mereka pun menerima keputusan dari Hani bin Yazid tadi atau Abu Syuraih. Naam. Ini dia ceritakan apa? Bagaimana dia mendapatkan kunya Abul Hakam tadi. Faqala, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita dari Abu Syuraih ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahsana hadza." Betapa baiknya, indahnya, bagusnya apa yang engkau perbuat ini? Yani tindakan Abu Syuraih dari mendamaikan atau memutuskan perselisihan yang terjadi di antara kaumnya. Naam. Ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tindakan demikian ini. Islah, mendamaikan ya orang-orang yang berselisih dari kaumnya. Nah, kata Nabi, tindakan engkau ini adalah tindakan yang paling bagus, paling baik. Famalaka minal walad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan, "Apakah engkau memiliki anak laki-laki?" Ya, Nabi bertanya kepada Hani bin Yazid tadi atau Abu Syuraih. Setelah beliau puji perbuatan dia yang apa mendamaikan kaumnya dia tersebut, nah, dan diterima keputusan dia, Nabi SAW melanjutkan, apakah kamu punya anak laki-laki? Fakultu, maka Abu Syuraih atau Hani bin Yazid ini mengatakan, Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Saya punya anak namanya Syuraih, ya, Muslim dan Abdullah. Tiga. Kata Nabi SAW, faman akbaruhum, siapa dari ketiga anakmu tersebut yang paling tua, yang paling besar, ya, tua usianya. Kultu, kata Syuraih, kata Abu Syuraih, Syuraihun, anakku yang paling tua itu apa? Siapa? Syuraih namanya. Qala, maka Nabi SAW pun mengatakan, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu, kamu ini adalah Abu Syuraih. Apa maksud dari Nabi mengatakan anta Abu Syuraih? Merubah kunia yang tadi Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Nah, jadi apa yang diberikan oleh Nabi SAW, fa anta Abu Syuraih, ini sebagai ganti dari Abul Hakam. Jadi jangan lagi kamu gunakan kunia Abul Hakam, tapi apa? Abu Syuraih. Diganti oleh Nabi SAW. Naam, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dari bab ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dhalik. Beliau membawakan hadis Hani bin Yazid atau Abu Syuraih. Naam, yang menceritakan sendiri keadaan yang dia alami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizhahullah taala, munasabah, ya, bab ini dengan kitab tauhid. Yani apa kaitannya bab yang sekarang kita bahas ini dengan tauhid? Apakah ada kaitannya? Ya. Apakah ada kaitannya mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala kemudian merubah nama, ya, yang nama itu dirubah dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala? Apa kaitannya dengan tauhid? Apakah ada kaitannya? Kata beliau, "Anna ihtirama asma'illahi ta'ala wa taghyir al-ismi min ajli dhalik min tahqiq tauhid." Kata Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizhahullah taala, bahwasanya ketika seseorang itu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala kemudian merubah nama, mengganti nama, ya, dalam rangka untuk mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka tindakan demikian ini min tahqiqi tauhid, adalah bentuk seseorang merealisasikan tauhid. Ya, menunjukkan apa? Ada kaitannya. Bab yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan tindakan seseorang mengagungkan nama Allah dan mengganti namanya dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, ini ada kaitannya dengan permasalahan tauhid. Ditambah lagi diperjelas dengan kisah, ya, yang dialami oleh Hani bin Yazid atau Abu Syuraih, yang dia berkunya dengan Abul Hakam. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Al-Hakam itu adalah Allah, yakni diantara nama Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya Nabi SAW mengganti kunyah dari Hani bin Yazid tadi menjadi apa? Abu Syuraih. Menunjukkan apa? Ketika seseorang itu dia mengganti nama Allah Subhanahu mengganti nama dia yang itu merupakan sesuatu yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan tauhid. Nah. Baik, ini munasabah, keterkaitan antara bab dengan kitab tauhid. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan penjelasan hadis ini. Kata beliau, istankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadha sahabi tukannihi bi Abil Hakam. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari terhadap sahabat ini, siapa? Hani bin Yazid. Di mana takannihi, takannihi bi Abil Hakam. Dia diberikan kunia dengan Abul Hakam atau berkunia dengan Abul Hakam. Ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kunia tersebut. Naam. Li'anna Al-Hakam min asma'illah. Dikarenakan Al-Hakam ini merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika itu merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang hamba bernama dengannya apabila nama tersebut merupakan nama bagi Allah dan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Al-Hakam? Ini merupakan nama Allah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hani bin Yazid menggunakan nama tersebut, berkunia dengan nama tersebut, Nabi mengingkarinya. Ya. Bentuk pengingkaran Nabi SAW dengan Nabi menyebutkan bahwasanya itu termasuk dari nama Allah. Dan juga diganti kunianya Hani bin Yazid yang tadinya Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Naam. Wa asma'ullahi yajibu ihtiramuha. Sedangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu wajib bagi seorang hamba untuk mengagungkannya. Di antara bentuk pengagungan seorang hamba terhadap nama-nama Allah ialah dia tidak menggunakan nama-nama tersebut. Kenapa? Karena nama-nama itu adalah nama-nama yang mulia yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita saja yang bukan itu, bukan merupakan nama, mungkin itu merupakan atribut atau khas dari organisasi tertentu. Contoh, ketika ada masyarakat biasa menggunakan atribut dari atribut yang digunakan oleh mereka, polisi atau tentara, baju seragam lengkap dengan ininya, dalam keadaan dia bukan termasuk dari anggota, maka ini tidak pantas, ya kan? Apalagi menggunakan nama yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk pengagungan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu, terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menggunakan nama-nama yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fabayyana lahu as-sahabi sabab hadhihi takniyah. Maka Hani bin Yazid, beliau menyebutkan sebab kunia tersebut, sebab kunia yang beliau gunakan, yakni Abul Hakam. Kenapa beliau bisa berkunia dengan Abul Hakam? Disebutkan sebabnya, wa annahu kana yuslihu baina qaumihi wa yuhillu masyakilahum bima yurdi al-mutanazi'ain. Fastahsana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal amal duna takniyah walidzalika ghayyaraha fakannahu bi akbari auladihi. Maka disebutkan oleh Abu Syurayh tadi tentang kunyah Abul Hakam yang dia dapatkan tadi, bahwasanya dia itu apa? Melakukan islah, perdamaian, perbaikan antara orang yang berselisih dari kaumnya. 6. Dan tindakan ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tindakan dia apa? Memutuskan atau islah, memperbaiki, mendamaikan dari kaumnya yang berselisih tersebut. Ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ma'ahsana, betapa baiknya apa yang engkau perbuat tersebut. Namun ya, tindakan beliau itu memuji adalah perbuatan dia yang islah. Adapun kunyah yang digunakan oleh Hani bin Yazid dengan kunyah Abul Hakam, ini tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Beliau pun mengganti kunyahnya dengan anak beliau yang paling tua. Siapa? Syurayh. Nah, maka dari sini pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kunyah ketika kita memiliki anak yang banyak, maka kunyah itu kita menggunakannya dari anak kita yang paling tua. Anak kita banyak, ada 5, 3, maka yang paling tua kita berkunyah dengan anak yang paling tua tersebut. Walaupun tidak mengapa dengan anak yang kedua, ketiga kita berkunyah dengannya, tidak mengapa. Namun keumumannya mereka, para salaf, menggunakan kunyah itu dengan anak, dari nama anak mereka yang paling tua. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan hadis Hani bin Yazid atau Abu Syurayh tersebut. Nah, sudah ada nih? Masuk ada nih? Sudah? Nah, baik. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita pelajari pada malam hari ini. Adapun berkaitan dengan faidah lanjutan dari hadis Abu Syurayh ini, insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.